bersama New Pantura Live Music. Hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama hanya sebatas mengenang wajah kasih. Gumilang, terima kasih. Aca Kumala, terima kasih. Luar biasa. Vokalis cowok, yes. New Pantura, luar begitu, biasa. Begitu mesra banget. Nangin lagi.